Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadis kami buatkan bahasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu salat isya sampai ada di antara mereka yang tertidur, kemudian mereka bangun dan tidak berwudu, siapa sahabatnya? Man, siapa sahabatnya beritanya? Kami Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berapa tahun beliau menjadi khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berapa tahun beliau yakhdum Rasul? Umar? Hah? Berapa tahun beliau membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasul? 10 tahun. Hampir 10 tahun. Apa dalil bolehnya mewakilkan ketika minta fatwa? Ada masalah, kemudian memberikan mandat, jadi meminta seseorang untuk bertanya tentang masalah kita kepada seorang alim. Apa dalilnya? View. Adi, Adi, bagaimana? Iya, Adi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meminta siapa untuk bertanya kepada Rasul? Miqdad, iya, Miqdad bin Aswad. Boleh tawkil memberikan perwakilan yang meminta yang lain untuk menanyakan permasalahan kita kepada seorang alim. Seperti Adi bin Abi Thalib minta Miqdad untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Habib rahimahullahu taala, berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi, mencium sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Suma kharaja ila shalah, kemudian beliau keluar menuju salat ke masjid. Wa lam yatawadda, dan tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Sebagian ulama kita menyatakan hadis dhaif, dan sebagian cenderung menguatkan mensahihkannya, di antara ulama muasirin ya di zaman kita ini yang mensahihkan, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala cenderung menguatkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu waktu pernah yang mencium sasar istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak berwudu ketika mau salat. Ikhwan rahimahun rahimahumullah, termasuk khilaf yang ada dalam masalah wudu, dalam masalah pembatal wudu, adalah masalah hukum lamsu al-mar'ah, yang menyentuh wanita. Apakah menyentuh wanita itu adalah perkara yang membatalkan wudu atau tidak? Para ulama kita yang mensahihkan hadis ini menyatakan tidak batal. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala awalamastumun nisa, ya itu bukan sekedar menyentuh tapi artinya lebih dari itu. Namun kesempatan ini saya hanya ingin ringkas saja. Ringkas intinya menyentuh wanita, ya kalau dia itu seorang wanita yang halal, tidak diharamkan untuk disentuh, bersentuhan dengannya. Tidak membatalkan wudu dan tidak berdosa seorang ketika terjatuh padanya. Istrinya yang mahram dengannya setelah wudu, iya terkena berpapasan, iya bersentuhan, tidak masalah. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kalau bersentuhannya dengan seorang wanita yang ajnabiyah, iya wanita yang ajnabiyah yang bukan mahram, bukan istri, bukan mahramnya. Juga warahmatullahi hukum asalnya tidak ada dalil yang sahih, yang sharih menunjukkan batalnya wudu dengan semata-mata bersentuhan. Namun yang saya ingin ingatkan, kalau dengan sengaja menyentuhnya, kalau dengan sengaja menyentuhnya, maka dia terancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la an yut'ana ahadukum bi ra'sihi bi mikhyatin min hadid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ditusuknya salah seorang kalian di kepalanya, di bagian kepala, bimihyatin min hadid, dengan jarum dari besi, khairun lahu min an yamas samra'atan la tahilulah. Sungguh kata Rasulullah SAW, sasaran kalian ditusuk di kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia menyentuh wanita yang tidak halal. Iya, lebih baik dia ditusuk kesakitan, ditusuk kepalanya dengan benda tajam dari besi, dibandingkan dia di kepalanya, dibandingkan dia menyentuh wanita yang tidak halal disentuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutiba ada bin Adam hadduhu minaz zina, fahiyya mudrikatun la mahalatah. Kutiba ada bin Adam, telah ditetapkan atas ibni Adam, kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina, bagian darinya, bagian dari zina. Fahiyya mudrikatun la mahalah, ya ini akan mesti terjadi, dilakukan terjatuh padanya. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal'ainu zinah nadharu. Ain, mata kita, mata, zinahnya mata, zinahnya mata itu adalah dengan melihat sesuatu yang haram, dilihat. Fal'ainu zinaha an-nadharu. Mata itu berzinah, mata itu zinahnya dengan melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Wal udhun zinaha as-sam'. Telinga Ibnu Adam, zina itu adalah dengan mendengar sesuatu yang haram, iya, didengar oleh dia. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yad zinaha al-lamas. Dan tangan itu zinahnya adalah dengan menyentuh, ya, sesuatu yang haram disentuh, ya, menyentuh wanita-wanita yang bukan halal, ya, dia sentuh. Wal yad zinaha al-lamas. Sehingga sekali lagi saya ulangi, kalau semata-mata menyentuh tidak sengaja, tidak ada dalil yang sharih, yang sahih menegaskan batal. Nah, tapi kalau dengan sengaja, dia terancam dengan ancaman yang dahsyat. Ya, ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yut'ana ahadukum bi ra'sihi bimihyatin hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan. Dan itulah perbuatan zina. Ya, zina beliat. Khun rahimah rahimahkumullah. Dan sebagian lagi ulama kita menyatakan, lamsul marah itu seperti naum, seperti tidur. Ya, ingat kabar pembahasan tidur bagaimana, Umar? Ya, sebagai menyatakan dan dikuatkan Ibnu Taimiyah dan lainnya, iya, tidur itu adalah madinah, iya, hanyalah kondisi, situasi, saat yang sangat mungkin terjadi hadas. Demikian juga di sini, sebenarnya kita menyatakan memang hukum asalnya tidak membatalkan, tidak ada nas. Tetapi lamsul marah itu adalah madhinnah. Ya, bisa menjadi sebab kemungkinan batal. Ketika misalnya dia keluar mati. Nah, teman-teman ikhwan rahiman rahimakumullah, haram hukumnya seorang, kata Ibn Baz rahimahullah ta'ala, baik itu memegang wanita yang tidak halal, memegang tangannya, memegang rambutnya, memegang bagian apapun dari wanita yang tidak halal, yang bukan halal bagi dia, hukumnya haram dan terancam dengan ancaman yang dahsyat. Qala Habib Mahjar rahimahullahu ta'ala, kata Habib rahimahullahu ta'ala, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang kalian mendapati di perutnya sesuatu, ya, merasa ingin buang angin, fa'ashkala alaihi, sehingga menjadi muskil bagi dia urusannya. Maksudnya muskil di sini, akharaja minhu syai'un amla, apakah ada yang keluar dari perutnya sesuatu atau tidak, apakah buang angin atau tidak. Kalau seperti ini, dia merasa perutnya tidak enak dan dia ragu apakah ada yang keluar atau tidak dari duburnya, Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan dia keluar dari masjid. Jangan dia batalkan salat. Iya. Keluar masjid untuk berwudu lagi. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, sampai dia yakin. Di antara yakin yaitu dengan mendengar suara buang anginnya atau mencium bau buang anginnya. Akhrajahu Muslim. Khana rahiman rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khilaf para ulama yang sudah kita tahu siapa nama beliau radhiyallahu an, sampai puluhan sebagai menyatakan 40 pendapat siapa nama beliau radhiyallahu anhu. Tapi masyhur yang kita tahu nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman bin Sahr. Datang dalam satu riwayat beliau ditanya radhiyallahu anhu, kenapa dinamai atau diberi kunyah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau yang masyhur Abdurrahman bin Sahr, Abu Hurairah adalah kunyah. Kenapa beliau kunyahnya demikian Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau cerita, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kuntu ar'a ghanaman. Dulu aku biasa menggembala kambing. Li ahli, milik keluargaku. Beliau itu seorang penggembala. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-abu biha. Jadi maksudnya fakuntu saya ulangi. Fakanat li Hurairah al-abu biha. Kanat. Fakanat li Hurairah al-abu biha. Dan aku ketika itu sambil menggembala kambing, aku punya kucing kecil. Hurairah punya kucing kecil. Al-abu biha. Sehingga aku pun bermain-main dengannya, dengan kucing kecil Hurairah. Qala fakannauni biha. Ya, karena beliau biasa main dengan kucing yang kecil tersebut, maka mereka pun memberi kunyah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah as-sabaqiyah, yakni lebih dulunya seseorang di dalam talabul ilmi bukan jaminan ya dia lebih alim, dia lebih berilmu, lebih banyak hafalan. Di antara contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Beliau dibandingkan yang lain lebih akhir bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah menyatakan, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akthara minni haditsan anhu. Kata beliau, tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara minni haditsan anhu. Tidak ada satupun dari sahabat Rasul yang lebih banyak riwayat hadisnya ya dibandingkan aku. Illa kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Fa innahu yaktubu wala aktubu. Kenapa Abdullah bin Amr bin Al-As lebih banyak hadisnya daripada Ayah Abu Hurairah? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As itu mencatat hadis-hadis yang didengar, yang didapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun aku tidak. Abu Hurairah dengan hafalannya. Adapun Abdullah bin Amr bin Al-As mencatat hadis-hadis tersebut. Di antara pelajaran yang kita dapatkan ikhwan rahiman rahimakumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya kekurangan seseorang dalam masalah ekonomi bukanlah penghalang untuk terus mulazamah, untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Yang terpenting adalah as-sabr wal musabarah. Iya, kesabaran terus dalam mulazamah, bertekad kuat untuk terus istimrah dalam talabul ilmi. Juga dalam Sahih Bukhari beliau bercerita bagaimana keadaan beliau ketika mulazamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terus mengikuti Rasul, mengambil ilmu dari Rasul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahi kata beliau, demi Allah, inni la'atamidu al-ardi minaju. Demi Allah kata beliau, sungguh aku sampai harus bertelekan di lantai karena lapar minaju. Wa in kuntu la shuddu al-hajar al-batni minaju. Dan sungguh, ya aku harus mengikat batu di perutku minal ju' karena sebab lapar. Ya nahan lapar harus bertalekan, bersandar di lantai, menahan perutnya dengan lantai. Ya karena lapar harus beliau berusaha menahan lapar dengan mengikatkan batu di perutnya. Radhiyallahu anhu. Tapi itu semua tidak menghalangi untuk berterus mulazamah, sabar, mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam Sahih Bukhari, beliau radhiyallahu anhu berkata, ada seorang muridnya, seorang sahabatnya berkata, kunna inda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fatamakhata famasa biridai. Kami pernah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau membuang kotoran dari hidung beliau dengan ridanya diusap. Maqala dan berkata, alhamdulillahilladzi tamakhata Abu Hurairah bil katta. Alhamdulillah kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Abu Hurairah itu bisa membuang ingus, yang membuang kotoran hidungnya di kain dari kapas, jadi kain yang bagus, punya rida yang bagus. Qala kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, laqad ra'aituni wa inni la akhiru baina manzil Aisyah wal mimbar maghshiyan 'alayya min al-ju'. Sungguh kata beliau, aku telah mendapati diriku tersungkur di antara rumahnya Aisyah dengan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jatuh, tersungkur pingsan karena lapar. Qala kata beliau radhiyallahu anhu, fayamurru rajulu fayajlisu 'alai 'ala sadri. Sehingga ketika itu ada orang lewat, langsung menduduki dadanya Abu Hurairah Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah menerangkan kepada Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya orang ini langsung duduk di dadanya Abu Hurairah itu hendak meruqyah. Dikira iya, beliau ada sesuatu yang butuh diruqyah. Sehingga ketika orang tersebut lewat melihat Abu Hurairah sedang tersungkur di antara rumah Aisyah dengan mimbar, langsung diduduki mau diruqyah. Dadanya diduduki untuk diruqyah. Qala fa'arfa'u ra'si. Fa'akul, ketika itu, ketika lihat orang ini meruqyah, aku pun langsung angkat kepalaku dan katakan, laisa alladhi tara. Laisa alladhi tara. Bukan seperti yang kamu lihat. Ya, bukan seperti yang kamu anggap ini saya kesurupan atau yang lainnya. Bukan. Innama huwal ju'. Ya, ini karena sebab kelaparan. Karena sebab lapar akhirnya beliau tersungkur jatuh kepayahan. Sehingga orang mengira dia, beliau radhiyallahu anhu, ya masyruq. Ya, terkena jin atau semisal. Ikhwan rahimah rahimahkumullah. Ini. Ya, keterbatasan. Kekurangan. Itu bukanlah penghalang seorang itu terus. Istimrar wal musabarah. Dalam tabur ilmi. Radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, kata beliau radhiyallahu anhu, idza wajada ahadukum bi batnihi syai'an, fashkala alaihi, ketika seseorang kalian mendapati di perutnya ada sesuatu, ya mungkin bunyi, mungkin kembung, ya, semisalnya terasa ada yang ingin keluar dari duburnya, ya, sehingga ragu apa yang keluar atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar. Jangan keluar, jangan batalkan sholat semata-mata ada keraguan seperti itu. Hatta yasma sautan aw yadrihan, yakni sampai benar-benar yakin batal. Di antara keyakinan yang ada adalah dengan mendengar suara buang ini atau mencium bau buang ini. Akhrajahu Muslim. Ini hadis ikhwan rahiman rahimakumullah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadal hadis aslun min usul Islam. Ini hadis termasuk hadis yang pokok, ya, dari usulul Islam, wa qa'idah azimah min qawa'idil fiqh, ya, termasuk kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fiqh. Yang sering juga kita ulang-ulang, para ulama kita menyebutkan bahwasanya qawa'id fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqhiyah itu banyak. Dan ada lima yang terbesar. Ya. Al-Quliyat, Al-Khams. Lima kaidah fiqih yang paling pokok. Salah satunya adalah Al-Yaqinu La Yazulu Bishak. Al-Yaqin La Yazulu Bishak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, ketika dia masuk ke masjid, sholat yakin telah wudu. Yakin dirinya telah wudu. Maka keyakinan ini dalam keadaan di atas thaharah jangan digugurkan dengan keraguan apakah batal atau tidak. Al-yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah yang berlaku dalam semua bab. Masalah wudu, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah nikah. Masuk kaidah ini. Sehingga dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, aslun min usul Islam wa qa'idah min qawaid, qa'idah min qawaid fiqh. Kata beliau, saya ulangi, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadal hadith aslun min usul Islam wa qa'idatun azimatun min qawaid fiqh. Wahia, apa inti dari kaidah ini? Yaitu anal asya yuhkamu bibaqaiha ala usuliha. Bahwasanya sesuatu itu dihukumi tetap pada hukum asalnya. Hatta yutayakkan khilafu. Sampai jelas-jelas diyakini, iya, ada keluar dari hukum asal tersebut. Di antaranya di sini sampai mendengar suara bau angin atau mencium bau buang angin. Jadi yang pertama, hadis ini adalah dalil satu kaidah yang agung dalam kaidah fiqhiyah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, banyak. Banyak sekali faedahnya. Sebagian orang yang was-was. Ya, ketika dia marah, ketika dia misalnya punya masalah dengan istrinya, mengucapkan sesuatu, akhirnya ragu. Oh, tadi itu saya jatuh talak enggak ya? Ragu. Kita katakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Dia adalah istrimu yang sah. Iya, tidak boleh digugurkan dengan keraguan, dengan was-was. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah. Yang kedua dari faedah di sini adalah sebagaimana pembahasan dalam bab ini, bahwasanya di antara pembatal wudu, min nawaqidil wudu, di antara pembatal wudu adalah khuruj arih minad dubur. Ya, keluarnya angin dari dubur bisautin au bighairi saut. Keluarnya angin dari dubur apakah dengan suara atau dengan tidak dengan suara, itu membatalkan wudu. Khuruj arih minad dubur itu membatalkan wudu. Nah, di pembahasan berikut nanti ada lagi pembahasan. Bagaimana kalau keluar anginnya dari kubul? Itu nanti lagi. Berikutnya, yang terakhir dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala yakhrujanna minal masjid," menunjukkan apa? Haramnya membatalkan salat tanpa sebab yang syar'i. Haram hukumnya seorang ia membatalkan salat dengan sengaja dengan tanpa ada sebab yang syar'i. Di sini, ketika ada ragu, batal tidak Rasulullah SAW, boleh rujan namil masjid. Jangan kamu keluar dari masjid. Jangan kamu batalkan. Karena sebab ragu. Apalagi tanpa ada sebab yang lain. Haram hukumnya membatalkan sholat tanpa sebab. Namallahu alam. Wassalam.